Halo, Bu. Minggu depan ibu kirimin menu kesukaan kamu ya. Jadi walaupun jauh, tetap kerasa lagi makan barengnya. Alhamdulillah. Semua mudah dengan paket super seru dari Telkomsel. Pilih paket sesuai kebutuhanmu mulai dari harian, mingguan, hingga bulanan. Harga terjangkau, kuota melimpah. Nikmati Ramadan penuh kebaikan dengan paket super seru dari Telkomsel. Beli sekarang di aplikasi My Telkomsel, bintang 363 pagar, atau outlet terdekat.